Terbitnya mentari yang datang untuk menyinari cahaya. Sejukkan hati ini. Kau rindu, ku juga rindu. Terhalang cinta yang jauh, adakah rasa ini yang kau rasakan? Bagaikan waktu menyiksa jiwa. Bagaikan waktu menyiksa.